Just no more walk on, masih you alone. Ayo nang mulai, wajah terus nang kono. Wis nang mau walk on, wis nang mau walk on, wis nang mau walk on. Uang wis dong ngomong, yen awakmu minggat. Ono sing nyandak no, metu teko oma. Numpak taksi ngulong, taksi ngulong, numpak taksi ngulong. Wagu ra ngerti yen awakmu minggat. Taki run me, mung singkat. Opo wajen awakmu wis ra kuat. Rezeki kuningkat wes akan jadi awakmu sing sabar. Aja mung njaluk wilat bali yo mumpung aku turun kumat. Gendeng golei kue minggat. Aja minggat. Aja minggat. Aja minggat. Kon rende duwe subscribe. Bye.